¿Verdad? Salituna. ¿Cuál es el modo de persona Allah Ta'ala? Salituna. Salituna. Y en ketiga. Darinya. Dari mana ini? Yang ketiga yang wajib dihilangkan sebelum akhir. Yang ketiga yang wajib dihilangkan sebelum huruf terakhir. Kemarin sudah alhamdulillah yang pertama ya, yang di kasro, yang di degom dan yang semisalnya setelahnya. Kemudian yang kedua ya-nya fa'ila. Ya. Kemudian sekarang yang ketiga ya fu'ailah. Sama intinya ya juga. Cuma kemarin fa'ilah, kalau ini apa? Fu'ailah. Mau fa'ilah, fu'ailah, ya sebelum terakhir dihilangkan. Bidhommil fa fathil ain, fu'ailah. Isim tasgir. Untuk membedakan antara aslinya mu'anas atau mudhakkar. Paham kan? Isim tasgir untuk membedakan aslinya mu'anas atau mudhakkar. Ghairu mudha'afatiha. Tapi syaratnya yang bukan mudha'af. Bukan mudha'af. Yaitu bukan huruf sejenis antara ain dan lamnya. Seperti kemarin itu kan yang tawil, kolil, jalil, itu yang fa'il. Tak? Kalau ini juga sama. Tidak mudha'af. Tidak mudha'af. Kajuhaina, Quraidha, takulu fi nisbati ilaiha. Antum bilang apa? Juhani, Quraidhi, bihati ta' sumalia. Dihilangkan ta' karena memang ta' tabis, ta' marbutoh dihilangkan ketika nisbah. Dihilangkan ta' kemudian apa? Hah? Iyanya. Wa uyai wa uyani wa kuwami fi uyaina wa kuwaima. Berarti ini tidak sama dengan syarat yang fa'ila ya. Kalau fa'ila tidak boleh juga apa? Mutal ainnya. Iya. Kalau ini syaratnya hanya apa? Tidak mudhaf saja. Berarti walau yang penting jangan mudhaf. Kalau ainnya mutal tidak apa-apa. Kalau ainnya mutal tidak apa-apa. Jelas ya? Ini masya Allah. Sebagai kuami uyai ya fi uyaina wa kuwaima kadalik, demikian pula seperti itu. Ma baqa idhommil fa idala ya id la yatarattab alaihi ilal al ain. Bersama tetap di dhamma fa-nya karena tidak diikutkan atasnya ilal ainnya. Artinya tetap saja. Tidak perlu. Karena tidak ada ilal dari ainnya kalau tidak diubah. Wa syadda rudaini fi rudaina. Kenapa ini? Kenapa dianggap syad? Rudaini pada kata rudaina. Kenapa bisa? Hah? Tetap? Iya. Seharusnya dibilang apa? Rudani. Paham? Rudani. Ini ada ya-nya. Ya? Syad. Karena menyelisih kaidah. Walai juzul harfu finah. Tidak boleh dihilangkan. Contoh. Kolilah. Kenapa dicontohkan kolilah? Seharusnya apa? Antum apa harokatnya? Kolilah atau kulailah? Apa? Tidak ada hubungan sama sini. Kan sini kan fu'ailah. Itu memang di atas. Paham? Berarti tidak ada hubungannya. Iya. Kan syarat kita kan yang punya wazan apa? Fu'ailah. Kita lebih bilang kulailah. Cocok. Paham kan? Antum apa kan? Sama tidak? Kolilah. Itu di atas kemarin yang jalilah. Paham? Ini yang fu'ailah. Fu'ailah berarti kulailah. Sangat sedikit. Kan? Kalau kolil, sedikit. Tapi kulailah, paham ini? Sangat sedikit. Jelas maknanya? Kulailah. Ain tidak boleh. Lian al-ain mudo'afa. Karena ainnya adalah apa? Mudo'af. Sejenis dengan lamnya. Ainnya sejenis dengan lamnya. Selesai. Rabiuha wawfa'ula. Tadi ya, sekarang kita pindah. Yang keempat, yang dihilangkan juga sebelum terakhir adalah wawnya fa'ula. Wawnya apa? Fa'ula. Waw dihilangkan. Bifatil fa dengan difata fa'nya. Sohi ainnya. Fa'ula. Goyur mudo'afatiha. Berarti sama syaratnya dengan fa'ilah. Iya. Sama syaratnya dengan apa? Fa'ilah yang ya. Sama ini. Dihilangkan juga ini wawunya. Yang penting sahihainnya dan tidak mudhaf. Ka sanu'ah taqulu fi ala madhhab sibawai wal jumhur, antum katakan padanya di atas madhhab sibawai dan jumhur, sana'i bihatfi ta tsummal waw. Dihapus ta-nya kemudian apa? Waw. Tsumma quliba ad-dhamma fathah. Kemudian tsumma qal bid-dhammati fathatan. Kemudian diubah domanya menjadi apa? Fathah. Kan shanu'ah. Dan menjadi apa? Shana'i. Berarti diubah domanya menjadi fathah. Dipaham? Setelah antum ubah jadi fathah, berarti wawunya antum ubah jadi apa? Bisa alif, bisa juga langsung hilang. Paham kan? Bisa alif, bisa juga langsung hilang. Selesai. Kemudian waman qala syanawi bil wawi. Siapa yang bilang syanawi dengan waw? Qala biha syanuwah. Ya, dia akan katakan pada syanuwah. Berarti ada tasdidnya. Ya, bi syaddil wawi. Dengan tasdid wawnya. Jelas kan? Itu kalau ada yang bilang seperti itu. Berarti bukan yang syanu'ah. Tapi syanuwah. Dia ubah hamzanya menjadi waw. Dia ubah hamzanya menjadi waw. Karena nanti insya Allah antum akan dapat di bab ketiga. Idza tatarraqa al-hamzah. Kalau hamzah berada di ujung, dia bisa diubah menjadi waw. Atau diubah menjadi iya. Akan datang nanti di bab ketiga. Jadi ketiga ini kan shanu'ah. Mau ditasdid waw ke waw. Ya. Kan ada hamzah terletak di akhir. Paham? Diubah menjadi waw. Setelah itu waw ditasdid menjadi ke ditasdir ke waw. Setelah itu dinasabkan. Iya. Berarti dia hanya hilangkan satu waw. Dia hanya hilangkan apa? Satu waw. Jadi syanawi. Wadhabal akfas ila hatmitta. Paham itu ya? Atau belum? Kan gini. Hamzahnya diubah menjadi waw. Setelah itu kalau dinasabkan berarti waw yang terakhir hilang. Iya. Yang tadinya menjadi hamzah. Menjadilah sanawi, bukan waw yang kedua. Satu waw hilang. Satu wawnya apa? Hilang. Iya. Wadahabal akfas ila hati tak pakot. Sementara al-akfas berpendapat tak saja yang dihilangkan. Al-akfas berpendapat yang dihilangkan hanya apa? Tak saja. Hanya tak saja. Itu wawnya tidak. Wagoyru ila hati ilwaw mata pakot. Sementara selain beliau, ya dihilangkan waw bersama tak saja. Wa mana ada pun contoh qabulah. Malu wa malulah. Falahat fakihima gorota. Maka tidak ada penghilangan pada keduanya selain tak saja. Kenapa ini? Karena akhirnya mu'tal. Terus yang keduanya itu mudo'af. Tak saja. Kalau mu'tal sama mudo'af tak saja. Lilitilal fil awal wa tad'if fil tsani. Karena yang pertama itu ilal, hurufnya huruf ilah pada ainnya, sementara yang kedua mudhaf. Paham ya? Pada ainnya. Jelas ya? Pada ainnya. Jadi kalau antum bilang berarti qawuli terus malula maluli. Paham ya? Tak. Khamisuha yang kelima yang dihilangkan. Yang kelima dihilangkan sebelum terakhir adalah fa'il. Apa bedanya dengan yang dulu ini? Kalau yang dulu, yang kedua apa? Fa'ilah. Kalau ini fa'il tanpa tak. Iya. Bifathin fakasrin. Iya. Cuma syaratnya juga beda, makanya disendirikan. Ya a'illam awawiha. Yang lamnya adalah waw ya ilam awawiha. Lamnya adalah ya atau waw. Ini bedanya dengan fa'ilah. Dah? Kan seharusnya kan kenapa enggak dibilang saja fa'ilah atau fa'ilah? Fa'ilah atau fa'il. Paham? Sama-sama dihilangkan sebelum terakhir. Enggak, beda syaratnya. Kalau di sana syaratnya cuman enggak boleh mudhaf, enggak boleh mu'tal ainnya. Kalau ini syaratnya kalau fa'il maka dia harus lamnya itu waw atau ya. lamnya, lamnya, huruf terakhirnya, sebelum ta. Dihilangkan ya. Kagoni, wa'ai, ya kan? Ya-nya, lamnya kan apa? Iya. Paham? Kan goni, fa'il. Goniyun, aliyun. Maka di sini, tuhdab aliyahul ula. Dihilangkan ya yang pertama. Summa tak tuklabu al-kasro fathah. Kemudian diubah kasronya menjadi fathah. Summa tuklabu liya asani alifah. Setelah itu ya yang kedua diubah menjadi alif. Setelah itu apa kira-kira? Summa tuklabul alif wawa. Iya kan alifnya ketiga. Paham? Maka jadilah alami. Nah, kalau menasabkan ke ali jadinya apa? Alami. Jelas? Dan al-adami. Sama. Al-gonami. Dari kata apa? Goni. Orang-orang kaya. Al-gonami. Paham ini? Hanif? Hah? Hanif al-gonami misalnya. Misalnya. Ya, ya? Jelas ini? Fatakulu gonami alami. Jelas? Jelas ya? Alhamdulillah. Jelas dihilangkan. Sadisuha yang keenam. Yang terakhir dihilangkan sebelum terakhir. Ya, dihilangkan sebelum terakhir. Yang keenam adalah ya fu'ail. Apa bedanya dengan yang ketiga? Kalau yang ketiga apa? Fu'ailah. Kalau ini fu'ail. Berarti putar-putarnya itu di semua. Ya atau waw. Dan semuanya ini ya. Kecuali keberapa tadi yang waw? Yang keempat. Yang fa'ul. Paham? Fa'ulah. Ya, semuanya ini ya, cuma putarannya ada fa'ilah, fa'il, fa'fu'ailah, fu'ail. Paham? Jelas? Itu putarannya. Ini keenam, bidom min fa'fatin, dengan bidom masih bernafat fu'ail. Al-mu'tallam, tapi syaratnya, mu'tallamnya. Kalau yang fu'ailah kan beda. Paham? Ini mu'talamnya. Kakusoy. Kakusoy. Kusoy. Tuh dah pulih ula. Dihilangkan ya yang pertama. Karena kusoyun. Kusoyun. Ya kusoyun. Kusoyun. Dua ya. Dihilangkan ya yang pertama. Kemudian diubah yang kedua. Sumatuk labut sani alifah. Diubah yang kedua menjadi alif. Sumatuk labul alifah. Wah. Jadinya fatakul. Kusoi. Paham kan? Di, intinya dihilangkan sebelum terakhir. Jelas? Kemudian kata beliau fa'in sihat. Fa'in sohat lamu fa'in wa fu'ain ka'akil wa uqoin lam yuhdab min huma syai. Kalau sohi lamnya fa'il dan fu'ain ka'akil dan uqoin, maka tidak dihilangkan darinya sedikit pun. Paham? Wa syadda sakin wa Quraisy wa Hudail taqati Qurasyi Hudali. Paham? Ini dianggap syad. Syadunya kan dia bilang apa? Sakit, mereka bilang apa? As-sakifi Quraisy Quraisyi Hudail Hudaili. Tapi mereka bilang langsung taqati Qurasyi Hudali. Paham? Syad ada. Tidak bisa disalahkan karena mereka telah ucapkan. Tapi ini menyelisih siapa? Kaidah. Terus. Kata beliau rahmatullah. Wahukmu hamzatil mamdud huna. Dan hukumnya hamzah yang mamdud di sini. Tahu hamzah yang mamdud? Ya? Hamzah yang di akhir. Kahukmiha fitatnya. Maka sama hukumnya ketika dia dibuat mutanna. Kan waktu pembahasan mutanna. Kalau hamzahnya asli. Tetap. Kalau hamzahnya dari waw atau dari ya, dikembalikan ke waw dan ke ya. Paham gak ini? Ya, kalau hamzahnya ilhaq, boleh ini dan boleh itu. Sudah lewat dulu di pembahasan mutsana. Sama juga dengan di sini ketika antum nasab. Fataslam ingkanat asla. Maka dia selamat kalau asli. Kakurra'i fi kurra' wa minhum man yaqlibuha wawa. Di antara mereka ada yak waminhum man yaqlib man yaqlibuha wawa. Ada yang merubahnya ke waw. wal ajwad atas hitab yang paling indahnya sahih. Yang paling indahnya apa? Sahih. Ya. Wa tuqlabu wawan in kanat li ta'nits. Tapi diubah. Terus selanjutnya ini kalau asli, kalau tadi sekarang diubah menjadi waw kalau dia fungsinya li ta'nits. Itu hamzah. Kahamrawi dari kata hamraun, hamraun. Kan li ta'nits karena muannasnya mudzakarnya apa? Ahmad. Menjadi hamrawi fi hamra wa sahra. Ya. Wa sadda qalbu hanunan fi sun'ani wa bahrani. Syad kalau diubah menjadi nun pada sun'ani, sun'au. Kok jadi apa? Sun'ani bahrani dari kata bahra'u. Ini dianggap apa ini? Syad nisbah ila sun'a al-Yaman. Disandar kepada sun'a yang ada di Yaman. Wa bahra ism qabila min Qudha'ah. Nama qabila dari qabila Qudha'ah. Wa ba'dul Arab yakul. Tapi sebagian orang Arab bilang sun'awi bahrawi alal asal. Di atas apa? Asal. Di atas asal. Kemudian kata dulu. Wa yukhayyar fiha inkana kililha. Dan dipilih padanya kalau dia alifnya hamzanya lil ilha. Arti yang boleh antum ubah ke waw, boleh juga tetap apa? Boleh ubah ke waw, boleh juga tetap apa? Hamzah. Boleh saja. Ya, ka ilba. Ika ilba. Au badal min asli. Atau dia sebagai pengganti dari huruf asli. Ka kisa. Fatakul ilba'i, ilbawi, kisa'i, kisawi. Boleh. Jadi alifnya untuk ilhar. Atau memang dia pengganti dari asal. Maka hukumnya adalah apa? Boleh. Hukumnya boleh. Wa kemudian selanjutnya lagi ini tinggal masalah penutup semua. Wa yunsab ila sadri alam al-murakkab isnadiyan. Masyaallah. Disandarkan kepada yang pertama dari nama yang murakkab. Disandarkan kepada yang pertama dari nama yang murakkab. Yang murakkabnya adalah murakkab isnadi. Karena murakkab ada tiga kan? Ada murakkab idhofi, ada murakkab mazji, ada murakkab isnadi. Murakkab idhofi yang sudah tahu. Mudah-mudahan binari. Murakab mazji, antum sudah tahu. Dan murakab isnadi yang asalnya fi'il fa'il mubtada khobar. Tapi menjadi nama. Iya. Ka baroki wa ta'abbati fi baroko nahru wa ta'abbato syarron. Paham? Pada kata ini. Iya. Di yang pertama dipakai. Pertama dipakai. Au mazjiyan. Atau juga dia mazjiyan. Masya Allah. Kaba'li wa ma'adi fi ba'alabat wa ma'adi karib. Ya. Wahada huwal kias fihi mutlaqo. Ini yang kias padanya secara mutlak. Sama'un kana sohi sadar au mu'taliha. Sama saja au mu'taluha. Sama saja apakah sohi kalimat pertamanya atau mu'tal. Wakila yun dikatakan. Ini pendapat kedua. Belum. Wabadum yu'amal al-mu'tal mu'amalat al-mangkus. Sebagian mereka katanya diperlakukan yang mu'tal seperti diperlakukan isim mangkus. Paham? Fayaqulu fi ma'di karib ma'dawi. Paham ini? Ma'di karib kan awalnya kan mu'tal. Huruf kalimat pertama. Diakhiri oleh huruf il. Illa. Ya, kalimat pertamanya. Iya. Wakila yusab ila ajazihi. Ada juga yang mengatakan disandarkan kepada kata keduanya. Kalau dia mu'tal yang pertama, maka ada yang mengatakan disandarkan pada kata yang kedua. Tahu ajaz kan? Kata yang kedua. Kan ada dua kata. Kata pertama namanya sadar, kata yang kedua namanya apa? Ajaz. Fatakul untuk katakan baki karobi. Jadi yang pertama tidak. Ini dikatakan seperti itu. Wakila ilaihima. Dan ada yang mengatakan disandarkan kepada kedua-duanya. Muzalan tarkibihima. Yang dihilangkan murokabnya. Artinya sudah dianggap satu kata. Dah? Yang dihilangkan apa? Murokabnya. Artinya apa? Dalam kata lain sudah tidak dianggap lagi dua kata. Dua kata. Fatakulu ba'li bakki. ma'di karibi, kedua-duanya. Paham? Wa alaihi qauluhu, di atasnya lah perkataannya si penyair. Tazawwatuha romiyata harmuziyah. Romiyata harmuziyah. Dari kata romi, romi hurmuz. Roma hurmuz. Paham? Dia sandarkan kepada dua-duanya. Romiyah. Ya kan? Sandar pertama, hurmuziyah. Sandaran kedua, dua-duanya. Bifadlati ma'atul amiru minar rizki. Dia bilang, saya menikahi gadis Roma Hurmuzi, ya, dengan mas kawin yang diberi oleh al-amir berupa gajinya. Berupa gajinya. Masya Allah. Ya. Finis ba'ila Roma Hurmuz. Yaitu mereka menyandarkan dirinya kepada Roma Hurmuz. Wakila ilal murakkab ghairu muzal tarkibihi. Masya Allah. Ada juga mengatakan kepada murakkab yang tidak dihilangkan apa? Tarkibnya. Dikatakan takul ba'ala bakki. Dah. Yang tidak dihilangkan tarkibnya. Ba'ala bakki. Artinya disandarkan kepada yang kedua saja. Tapi masih langsung disatukan. Kalau tadi kan masing-masing. Kalau ini tidak. Roh, dia bilang ma'adi kariba, ma'adi karibi, kan memang sudah ma'adi, ini kila-kila. Tapi kan yang pertama tadi sudah dibilang, disandarkan pada apa tadi? Yang paling pertama, sodernya. Ini kila-kila pendapat yang lemah. Wakila dikatakan juga yusab ila fahlal muntahata minhuma. Ada yang menyatakan disandarkan kepada fahlal yang diambil dari keduanya, artinya dia dibuat menjadi fa'alal wazannya yang disingkat dari dua kata tadi itu, ya, seperti ba'labaki, jadi hilangkan sebagian, maksudnya yang penting cocokkan dengan wazan apa? Fa'alal. Jadi ba'labaki, ya, ma'daki, pokoknya disandarkan kepada apa? Wazan fa'alal. Buat kata yang dua kata itu tadi menjadi wazan fa'alal, baru disandarkan. Kama takul hadromi, dari kata hadromau. Iya, fi hadromau. Jelas? Jelas ini? Selesai. Ini kila-kila semuanya. Wa mitul isnadi aidon al-idofi. Semisal dengan isnadi juga adalah kalau dia idofi. Maksudnya disandarkan ke mana? Ke mana ini? Sandarkan yang ke? Sadar. Ya, disandarkan kepada mudof, bukan mudofun. Ilai kamri il kois takul fi imri au maroi, jelas. Watani afsa inda si bawai, yang kedua itu lebih fasih menurut si bawai, maksudnya imri kalau dibandingkan dengan maroi, maka maroi lebih fasih daripada imri, jelas. Wa alai qawlu di rumah, di atasnya lah perkataannya di rumah, yaju imro al kois, dia mengijak imro al kois, dia bilang idal maroi syabbalahu banatun akot nabi roksihi ibatan wa aro. Mana dia? Syaitnya maroi. Inilah kenapa si bawai memilih lebih fasih maroi daripada apa? Imri'i, karena ini ada dalam syair. Kala Jarir, berkata Jarir, ya uddun nasibuna ila tamimin buyut al-majri arba'ata kibaro. Mana dia? Belum. Wayan rujumin humul maro'i lakuan kama al-goyta fidiyatil hawaro al-huwaro. Mana dia? Maro'i. Paham ya? Waisatna milan merokab idofi makana kunya. Masya Allah. Dikecualikan dari murakkab idofi apa yang merupakan kunyah ke Abi Bakar wa Ummu Kulsum, ya, au mu'arrafan sadruhu bi ajzi, atau yang dimakrifatkan awalnya dengan yang keduanya seperti murakkab, ya kan, seperti ini kan Abu ini kan awalnya nakir, dia bisa makrifat dengan yang kedua kan begitu, ya, ka bin Umar wa bin Zubair sama ini, fa innaka tunsab ila ajzi, kalau ini antum sadarkan pada apa? Ajasnya. Apa ajas itu? Jadi Abu Bakar antum bilang apa? Abu Bakar bilang apa? Hah? Bak negeri Ummu Kulsum. Kulsumi. Jelas ya? Lihat. Ka Abi Bakar wa Ummu Kulsum au mu'arraf masdaruhu, lihat fa innaka tunsab ila ajzihi fataqul Bakri Kulsumi Umari. Paham? Wa ulhiqa bihi man lima khufiya bihi lafz. Masya Allah. Diikutkan kepada keduanya yang ini, Abu Bakar dan Ibnu Umar, diikutkan kepada keduanya apa yang dikhawatirkan akan adanya apa? Kesamaran. Kaqaulihim fi abdi mana? Manafi. Wa abdil ashhar ashhali. Dan anil lafz, ya, untuk menolak kesamaran yang akan terjadi. Wa syadda fi fa'alal. Dan syad padanya fa'alal. Karena fa'alal ini khusus murakab yang tadi. Murakab mad. Mazi. Kalau murakab idopi, tidak boleh fa'alal. Tapi kalau ada, apa namanya? Syad. Paham ini? Asabi. Ka seperti taimali. Abdari. Markosi. Abkosi. Abshami. Ini kan fa'alal semuanya. Fi. Pada kata taimillat. Ya. Jadinya taimali. Abdidar. Mereka bilang apa? Abdari. Wabri il-Qais, mereka bilang apa tadi? Hah? Imri il-Qais, mereka bilang apa tadi? Markosi. Ya. Min Hajar al-Kindi. Maksudnya Imri il-Qais ibn Hajar al-Kindi. Maksudnya orangnya, namanya. Wa Abdi Qais, mereka bilang apa? Abqosi. Wa Abdi Shams, mereka bilang apa? Hah? Abdashi. Paham? Wa min al-akhir qawlu Abdi Yaghuts al-Harithi. Dan dari yang terakhir itu perkataannya Yaghuts al-Harithi, dia bilang tadhaku minni shaykhatun abshamiyah ka'an lam taray qabli asiran yamaniyah. Dia bilang shaykhatun abshamiyah. Kata apa? Abshamiyah. Dia sandarkan kepada apa? Abed Syams. Ini sandaran untuk perempuan. Si perempuan Absyamia. Jelas ya? Sudah? Alhamdulillah. Ini Masya Allah. Masih ada lagi, insya Allah kita baca besok.